kalimat ikhlas, kalimat tauhid la ilaha illallah di saat-saat hendaknya datang kematian, namun justru dia lebih mengingat kepada apa yang menimpa dirinya berupa penyakit Alzheimer, yaitu rasa senang yang berlebihan, cinta yang berlebihan kepada seseorang yang ternyata dia luput untuk mendapatkan. Sehingga dari kisah ini yang adalah satu contoh bahayanya ketika penyakit cinta kepada dosa dan kemaksiatan bisa menjadi sebab menghalangi seseorang dari husnul khatimah, sulitnya ia kemudian ingat kepada Allah, kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kita berlindung kepada Allah dari su'il akibat, akibat akhir yang jelek, su'il khatimah dan jeleknya akhir penutupan hidup di dunia ini. Kemudian Al-Imam Qayyim rahimahullah selanjutnya dari kisah tersebut beliau kemudian menyebutkan adanya bentuk kemaksiatan dan dosa yang ini adalah penyakit yang keluar dari fitrah, bahkan tidak hanya sekedar keluar dari syariat tetapi juga adalah keluar dari fitrah, di mana Allah Ta'ala menciptakan manusia di atas dasar fitrahnya. Yaitu beliau mengatakan walamma kanat mafsadatul liwati min a'zamil mafasid kanat uqubatuhu fid dunya wal akhirati min a'zamil uqubat. Dan ketika kerusakan al-liwat rumusek min a'zamil mafasid, termasuk kerusakan-kerusakan yang paling besar, maka hukumannya di dunia maupun di akhirat itu adalah termasuk hukuman yang paling berat. Dan ini di zaman sekarang insyaallah adanya upaya-upaya untuk perkara ini diberikan yakni legalisasi sebagaimana di sebagian negara sudah menjadi satu perkara yang wajar, biasa, bahkan dilegalkan yakni LGBT, yang di dalam bahasa agama penyakit tersebut disebut dengan liwat, yaitu kemaksiatan yang pernah terjadi dilakukan kaumnya Nabi Lut, ini disebut dengan Sodom, yang dengan itu kemudian Allah Ta'ala binasakan mereka dengan hukuman yang belum pernah ditimpakan kepada kaum yang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Hijr. Yang juga hukumnya ini kalau lewat itu adalah terjadi di kaumnya Nabi Lut, alaihissalam itu adalah laki-laki dengan laki-laki, sama hanya dengan yakni hukum misal itu adalah wanita dengan wanita. Dan dia akan menyebutkan hukuman atau had yang ditimpakan kepada pelaku liwat homoseksual ataupun lesbi. Qala rahimahullah ta'ala wa qad ikhtalafan nas hal huwa aghlatu uqubatan min az-zina aw az-zina aghlatu uqubatan minhu aw uqubatu masawa. Beliau mengatakan para ulama berbeda pendapat apakah hukumannya bagi pelaku homo itu lebih keras dibandingkan hukuman zina, ataukah hukuman zina lebih berat dibandingkan hukuman liwat, ataukah hukuman keduanya antara zina dengan liwat ini sama. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ala salah satu akwal terbagi menjadi tiga pendapat. Yang mengatakan fadhhaba Abu Bakar As-Siddiq wa Ali ibn Abi Thalib wa Khalid ibn Walid wa Abdullah ibn Zubair wa Abdullah ibn Abbas wa Jabir bin Zaid Abdullah ibn Ma'mar wa Zuhri wa Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman wa Malik wa Ishaq ibn Rabuyah wa Imam Ahmad fi asah riwayatain, dalam salah satu riwayat yang terkuat dari Imam Ahmad, wa Syafi'i fi ahadi qawlai, dan Imam Syafi'i di salah satu dua pendapat beliau, illa ana uqubatahu aghladu min uqubati zina, berpendapat hukuman pelaku homo dan lesbi itu adalah lebih berat hukumannya dibandingkan hukuman bagi pelaku zina. Kalau pelaku zina sebagaimana telah kita ketahui, yang muhsan, yang pernah menikah, maka hukumnya adalah rajam, dilempari batu hingga mati. Adapun yang baru muhsan, yang belum mengalami nikah, maka juga dilakukan hukuman yang menyangkut badannya maupun juga hatinya. Badannya dengan dicambuk, dan hatinya diasingkan, hanya diasingkan setahun. Dengan pelaksanaan yang sudah kita bahas menunjukkan kecilnya perbuatan zina, disebutkan oleh Imam Qayyim rahimahullah tiga, yaitu hukumannya yang pelaksanaannya adalah paling berat dan paling jadi mengenaskan, istilahnya paling sadis pelaksanaan hukumannya. Berbeda dengan misalnya sama-sama dibunuh, misalnya hukuman kisos sama dengan dieksekusi, namun pelaksanaannya pada rajam ini adalah dengan pelaksanaan yang juga kecil dalam artian sadis, dalam artian untuk membayari sebagai balasan yang setimpal karena kecilnya sadisnya perbuatan zina, yang Yang kedua adalah bagi pelaksana hukuman yang hukum untuk tidak menaruh belas kasihan. Tidak menaruh belas kasihan. Beda dengan kisos, bisa jadi pihak-pihak tertentu memberi belas kasihan sehingga memaafkan. Walinya memaafkan pelaksana kasihan-kasihan. Dimaafkan akhirnya. Namun tetap membayar jihad. Jihadnya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan hukumannya adalah diperlihatkan di hadapan kaum muslimin. Beda dengan hukuman yang lain. Kalau hukuman zina ini pelaksanaannya adalah dinampakkan di hadapan khalayak ramai untuk menunjukkan ini perbuatan amat sangat kecil, fahisah kecil, tidak sepantasnya untuk ditiru, tidak sepantasnya untuk dilakukan oleh orang-orang yang mau selamatkan dirinya, jaga kehormatannya. Ini zina. Nah, menurut pendapat yang pertama ini, hukuman bagi pelaku liwat hubungan sesama jenis itu lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Wa uqubatu al-qatru 'ala kulli hal. Hukumannya adalah dengan dibunuh. Apapun dengan caranya. Muhsanan kana aw ghairu muhsan, baik yang muhsan atau yang ghairu muhsan. Beda dengan kalau zina masih ada sisi keringanan yang ghairu muhsan. Dicambuk. Ratus kali campuran, ya singkat setahun. Tapi kalau pelaku hubungan sesama jenis, muson atau bermuson, sama. Ini bunuh dengan cara seperti yang Allah Ta'ala timpakan kepada kaum Lut di Sodom, yang mana Allah Ta'ala menyatakan falamma ja'a amruna faja'alna 'aliyaha safilaha. Ketika datang hukuman kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami jadikan daerah Sodom itu yang atasnya adalah di bawahnya balik. Ininya mereka dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin manduh. Kemudian setelah dibalik, kematis jatuh mereka. Nah, kemudian ditimpakan kepada mereka dihujani bebatuan. Nah, ini sehingga ada menyamakan hukumannya dengan kaum Lut ini, berarti hukuman terhadap pelaku hukuman sesama jenis umum maupun lesbi itu pertama, yaitu dibawa ke tempat yang tinggi karena Allah angkat dari sorga itu. Dan baru dibalik, berarti dijatuhkan dalam keadaan kepala di bawah. Dari tempat yang tinggi, dijatuhkan kepala yang bawah. Kemudian ditumpuk dengan batu. Di lemparan batu. Thailand, lemparan batu. Nah, artinya ini lebih dari hukuman jadi pelaku zina. Ini pendapat yang pertama. Wa dhahaba Atha' ibn Abi Rabah wal Hasan al-Basri wa Sa'id bin Musayyab wa Ibrahim an-Nakhai wa Qatadah wa Auza'i wa Syafi'i fi dhahiri madhhabihi, dan Imam Syafi'i yang nampak di madhab beliau. Kalau tadi salah satu riwayat pendapat pertama tadi ada yang menggugurkan pendapat Imam Syafi'i, tapi yang lebih nampak adalah pendapat yang kedua ini, Imam Syafi'i. Wa Imam Ahmad fi riwayati tsaniyah, dan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat yang lain. Ada riwayat yang juga menunjukkan Imam Ahmad pendapatnya seperti pendapat yang pertama tadi. Wa Abu Yusuf wa Muhammad ila anna uqubatahu uqubatan dzani sawa au uqubatan dzina sawa. Pendapat yang kedua adalah hukumannya sama dengan hukuman pelaku zina. Berarti yang muhsan hukum bunuh, ya, yang baru muhsan dicambuk sebab sekali dan diasingkan bagi penjara setahun. Ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama termasuk adalah sebagian pendapat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Zaid, Abdullah bin Ma'mar, dan yang lain tabi'in. Berarti yang kedua ini adalah para tabi'in dan imam yang setelahnya. Pendapat yang ketiga, wa dhahabal hakam wa Abu Hanifah ila anna uqubatahu duna uqubatadz dzani wa hiya ta'zir. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Al-Hakam Abu Hanifah bahwasanya hukumannya di bawah hukuman pelaku zina berupa ta'zir. Nah, ta'zir itu hukuman supaya jera, supaya jera, bukan bunuh. Entah itu di jera atau di cambuk atau di penjara, supaya jera masih di bawah jadi hukum zina. Hukum zina yang muson, baru muson di cambuk. Kalau mereka yang berpendapat jadi di bawah hukuman zina, mereka berpendapat ini menyatakan argumen mereka di anahu maksiatun minal ma'asi lam yuqaddirillahu wa la rasuluhu fi haddan muqaddara. Alasannya adalah argumennya karena liwat itu adalah satu bentuk kemaksiatan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada yang Allah dan Rasulnya tidak menentukan hak ketentuan hukuman, tidak ditentukan ketentuan hukumannya. Kalau zina ada, mencuri ada, bunuh ada, merampok ada, sedangkan jadi riwat ini tidak disebutkan untuk umat ini. Adapun kisah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah hukuman yang Allah Ta'ala berlakukan kepada kaumnya Nabi Luth. Ini argumen pertama. Fakana fi ta'ziru ka'aklil ma'ita wadam walahmu inzir. Maka sepantasnya hukumannya adalah ta'zir. Hukumannya mereka adalah hukumnya ta'zir. Yaitu hukuman yang agar dia jera. Seperti hukuman orang yang memakan tangkai, memakan darah, memakan daging babi secara maksiat-maksiat, dosa-dosa. Tapi apa hukumannya? Tidak ditentukan. Kalau tidak ada hak, ketentuan hudud, batasan hukuman, maka ke arah ta'zir, hukum sesuai dengan keputusan mahkamah. Nah, yang tafsirnya adalah supaya dia jera. Qalu, mereka juga berargumentasi terhadap pendapatnya, wa li'annahu wad'un fi mahalli la tastahi tiba'. Barakabahu Allah Ta'ala 'ala nufrati minhu hatta al-hayawan bahim. Falam yakun fihi haddun kawatil himari wa ghairi. Alasan yang kedua, karena dosa liwat, maksiat berupa hubungan sesama jenis, itu adalah wat'un fi mahalli la tastahi tiba, yaitu hubungan di tempat yang secara tabiat tidak menginginkannya. Secara tabiat, Allah ciptakan tabiatnya laki-laki senangnya perempuan, perempuan senang laki-laki. Ini fitrahnya, tabiatnya, bawaan watak, bawaan. Bahkan Allah Ta'ala telah menyatakan yang demikian itu adalah satu perbuatan yang secara tabiat orang itu jijik dan menjauh darinya, bahkan sekalipun hewan. Nah, hewan yang tidak berakal tidak ada yang didapati. Hewan jantan dengan jantan, betina dengan betina. Maka kata beliau, karena keadaannya demikian, falamnya pun fi haddun, maka tidak ada hadnya, ketentuan hukumannya. Kawat ila himal wa ghairihi, seperti orang yang menggauli binatang khimar atau kuda dan selainnya. Secara syariat agama tidak ada haknya. Ini alasan kedua yang berpendapat lebih ringan daripada hukuman. Ya. Alasan yang ketiga, qalu wa li'anna la yusammi dzanian lughatan wala sa'an wala 'urfan. Yang alasan ketiga, dosa liwat itu tidaklah dinamai pelakunya sebagai pezina, melakukan zina, baik secara bahasa maupun secara syariat maupun secara urf. Fala yadkhulu fi nusus dalati ala haddiz dzani, maka tidak termasuk pada nas, tidak termasuk pada nas yang menunjukkan yakni hukuman pelaku zina, karena tidak dinamai zina. Nah, sehingga kalau disamakan dengan hukum zina, menurut mereka kurang tepat. Kalau di lebih dari zina, zina saja ada sebutan hadnya, ada sebutan batas atau ukuran hukumannya. Kalau seharusnya lebih dari zina disebutkan, pendapat yang ketiga ini. Lagi mereka qalu, masih argumennya mereka, wa qad ra'ayna fi qawaid syari'ati anna ma'siyata idza kana al-wazi'u minha tabi'iyan uqtufiya bidzalikal wazi' min al-haddi wa idza kana fi ittiba'i taqadiha ju'ila fi al-haddi bi hasabi iqtida'i ittiba'i laha. Kata beliau, kata pendapat yang ketiga ini, kami mendapati pada kaidah-kaidah syariat bahwasannya maksiat apabila pendorongnya itu adalah tabiat. Yang ukurannya adalah masih batas tabiat, misalnya tabiatnya orang mendengar takbir dan mencuri, tabiatnya orang bermusuhan dengan orang lain hingga membunuh, ada tabiat bermusuhan, ya tabiatnya dia di pelaku zina, ya secara tabiat dia laki suka perempuan, perempuan suka laki, namun dengan cara yang haram. Sebenarnya kalau tabiat itu disalurkan dengan cara yang halal, ada penyelesaiannya. Nah, tabiatnya senang harta, sebenarnya ada penyelesaiannya secara halal. Dia harus mencuri, dia harus merampok. Ini masih, ya ini pendorongnya ada sisi, ya ini hawa nafsu, tapi masih batas ada tabiat, dalam koridor tabiat, walaupun ia melanggar secara syariat, secara tabiat masuk dalam tabiatnya, namun melanggar dari sisi syariat. Nah, adapun maksiat, katanya maksiat, nah yang itu kalau pendorongnya itu masih dalam koridor tabiat, maka dicukupkan dengan itu adalah al-wazi' min al-had. Kalau ya ini sudah keluar dari tabiat, terhalang dari tabiat, maka terhalang dari had. Seperti ini, ya ini dosa liwat, ini sudah keluar dari tabiatnya. Watak semestinya hingga laki-laki menyenangi laki-laki, perempuan menyenangi perempuan, hingga terjadi ya hubungan, ini sudah di luar tabiat. Sama halnya dengan tadi, dia menggauli hewan, itu luar tabiat, sudah rusak tabiatnya. Nah itu wa idza kana fi tiba, kalau itu yang menjadi dorongan itu tabiat, taqadiha ju'ila fiyal haddu bihasabi ittiba ilaha, maka ditentukan hadnya, ditentukan batasan hukumannya sesuai dengan dorongan tabiat yang ada. Kalau tabiatnya itu syahwat sehingga zina, maka dihukum sesuai dengan tabiat syahwatnya dirasakan oleh badannya maupun hatinya, maka dihukum juga mencakup badan dan hatinya. Kalau tabiatnya adalah pendorongnya mencuri, adalah tabiatnya adalah yang menggunakan tangan, maka potong tangannya. Kalau tabiatnya itu adalah dia berusaha dan membunuh, maka hukumnya juga membunuh. Kalau liwat ini sudah tidak dalam koridor tabiat, maka di luar tabiat. Walihada ju'inal haddu bin zina wa sariqati wa syurbil muskiri duna akul maitah wa dam wa lahmal khinzir. Maka untuk itu had, ya, yakni ketentuan hukuman pada pelaku zina, pelaku mencuri, pelaku minum minuman keras, duna akil maitah, itu di bawah orang yang dosanya bentuknya memakan bangkai, memakan darah, memakan daging babi. Karena misal memakan bangkai, memakan darah ini sudah luar tabiatnya, watak dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian alasannya. Ini kiasnya berarti sama, sama seperti orang makan darah, makan bangkai, tidak ada hatnya disebutkan. Karena itu juga di luar tabiat mestinya. Sehingga larinya ke takzir, yaitu hukuman supaya dia jera, kembalikan kepada tabiatnya. Nah, tidak dengan yang itu masih dalam koridor tabiat, maka dibatasi ada had, ada batasan atau ada ketentuan hukumannya seperti zina, mencuri, minuman keras atau narkoba. Ini sudah keempat argumen, yang keempat alasan, yang keempat. Kalau yang berikutnya argumennya lagi, wathor duhada anaulahat dari wat ilbahimati walal ma'itah, adalah sebanding dengan ini, lagi-lagi menguatkan bahwasanya tidak ada hak, tidak ada ketentuan hukuman bagi orang yang dia menggauli binatang walad maita, dan menggauli orang yang telah mati, kayak mati. Waqad jaba Allah subhanahu tiba'ala nukroh min watail rajuli rajulan mislahu asad dan nukroh. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menciptakan bawaan tabiatnya seseorang laki-laki itu akan menjauh dan rasa jijik untuk dia yang berhubungan dengan laki-laki, misalnya. Kama jabala ala nufrati min istiga'i rajuli man mayyata'umu, sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan watak bawaan seseorang itu akan merasa jijik kalau muruh, yakni orang lain menggauli dirinya. Ini sama dengan orang yang tadi menggauli binatang atau menggauli orang yang telah meninggal. Ini secara berujah di luar, yaitu watak yang Allah Ta'ala ciptakan seorang pada dasarnya. Ini kiasnya kan. Fa'inna da'i fi'er, kata beliau, bihilati zina, berbeda dengan zina. Fa'inna da'i fi'i min janibain, karena kalau zina itu adalah pendorongnya, keumumannya dari kedua belah pihak. Nah, kedua belah pihak pelaku zina ini, kalau satu pihak namanya pemerkosaan, tapi kalau zina umumnya adalah jadi kedua belah pihak. Kalau pemerkosaan satu pihak yang dihukum karena satunya pihak yang dipaksa. Nah, beliau membedakan pendapat yang ketiga ini, membedakan dengan zina. Adapun kalau seperti ya ini liwat, nah, adalah seperti menggauli binatang atau orang yang mati, itu sudah di luar keumuman watak yang Allah Ta'ala ciptakan tabiatnya. Tapi ini kias yang cukup juga yang menjelaskan semua bisa dibantah. Karena pelaku liwat pun adalah jinjani baik. Dari kedua belah, dia juga. Kalau ini lagi alasan berikutnya, argumen yang berikutnya itu tujuh bar. Artinya di sini Ahmad dan Umar fuqaha berbeda pendapat. Nah, perbedaan yang sangat memang kuat antara ya ini tiga pendapat ini. Hukumannya lebih berat daripada zina. Pertama, yang kedua disamakan, yang ketiga di bawah, ya ini beratnya hukuman zina. Kalau argumen yang berikutnya, wali anna ahadan nawain idha tamta'am bisaklihi lam yujib alil haq kama law tasahafatil mar'atan wastamta'at kullu wahidatin minhuma bi ukhra. Karena salah satu dari kedua jenis, salah satu laki-laki atau wanita, apabila dia menggauli sejenisnya, maka tidak wajib bagi dia hak, tidak terkena baginya hak. Sebagaimana kalau terjadi pada dua orang wanita lesbian, kemudian menggauli salah satunya kepada yang lain, demikian alasan atau argumen yang disebutkan dari Al-Imam Qayyim dari argumen pendapat. Kemudian kata beliau, qala ashabul qawlil awwal. Sekarang pendapat yang pertama, alasan pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang menyatakan hukumannya lebih berat daripada pelaku zina. Qalu walam yabtalillahu subhanahu bihadhil kabirati qabla qawmi lutin ahadan minal alamin. Sebelum itu, qala ashabul qawl awal, berkata para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, huwa jumhurul ummah. Yang ini pendapat jumhurul ummah, yang jumhur para ulama. Wahakau wa'il wahid ijma'an li sahabat. Dan sebagian, bukan hanya satu orang, menukilkan ijma' di kalangan para sahabat. Laisa fil ma'asi'ah demu mafsadatan min hadhil mafsadah. Bahwasanya tidak ada kemaksiatan yang lebih berat dan lebih besar kerusakannya dibandingkan kerusakan jadi untuk maksiat ini luar. Sebagian menyebutkan memang ikhwan bahkan lebih parah daripada ini. Nah, di antaranya kalau pelaku zina misalnya masih ada menghasilkan keturunan, maka keturunan itu kepada Allah, kalau dia memang pada setelahnya itu menjadi orang soleh, orang yang baik, ya, maka dia termasuk adalah masih adanya mempertahankan keturunan manusia, adanya dari keturunan manusia. Adapun liwat, ya, maka itu merusak keturunan, bahkan tidak ada keturunan. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, maka itu merusak, ya, keberlangsungan keturunan manusia kalau sekiranya itu dipraktikkan. Ya, belum kerusakan-kerusakan yang lainnya. maka tidak ada kemaksiatan yang lebih berat, lebih besar kerusakannya dibandingkan kemaksiatan berupa liwat dengan sesama jenis. Wahya tali mafsadatil kufri, dan maksiat liwat ini, hukuman sesama jenis ini adalah kerusakannya setelah kerusakan kekafiran, kekufuran. Contohnya, warubah makanan a'dhamu min mafsadil qadr, bahkan bisa-bisa lebih berat, lebih besar mafsadah kerusakannya dibandingkan kerusakan pembunuhan. Kama sanubayyinuhu insyaallah, sebagaimana kita akan jelaskan nanti, kata beliau. Beliau akan jelaskan nanti. Bahwasanya dosa liwat, maksiat liwat, hukuman sesama jenis ini lebih bahaya, lebih berat, lebih besar kerusakannya dibandingkan kerusakan kejahatan pembunuhan. Ini yang pertama. Dan yang hanya Zabullah beliau akan mengukirkan, para sahabat sepakat hukumnya adalah hukum bunuh. Cuman yang menjadi perselisihan mereka adalah kaifiahnya, cara eksekusinya itu yang berbeda pendapat. Ada yang menyatakan jadi sama dengan zina dirojam, nah dan hajarnya yang dilempari batu sana. Ada yang berpendapat seperti yang Allah Ta'ala berlakukan kepada jadi kaumnya Nabi Lut, maksud Sodom, dinaikkan ke tempat yang tinggi, gunung atau bangunan yang tinggi, jatuhkan dalam badan terpinggir. Setelah itu dibarengi dengan jadi lemparan batu. Adapun sepakatnya adalah sepakat hukum. Nah, nanti ada datang jenazah dulu. Kalau alasan yang kedua dari pendapat yang pertama, walam yabtalillah subhanahu bihadil kabirati qabla qawmi Lut ahadan minal alamin, Allah Ta'ala belum pernah menimpakan berupa ujian dosa besar ini berupa hubungan sama jenis sebelum kaumnya Nabi Lut kepada seorang pun dari jadi di semesta alam. Belum pernah terjadi sebelum kaumnya Nabi Lut. Wa aqabahum uqubatan lam yu'aqib biha ummatan ghairahum, dan Allah Ta'ala belum pernah mengadab, menghukum dengan bentuk hukuman terhadap satu umat pun selain mereka, hukuman yang menimpa kaumnya Nabi Lut. Wa jama'a 'alaihim min anwa'il 'uqubat bainal ihlak wa qalbi diyarihim 'alaihim wal hasbi bihim wa rajmihim bil hijarati minas sama'. Fa nakala bim nakalan lam yunakilu ummatan siwahu. Maka Allah Ta'ala menggabungkan berupa beberapa jenis hukuman. Ada empat disebutnya hukuman pelaku liwat yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Dirincinya ada empat hukumannya. Pertama, ihlak, dibinasakan. Artinya sampai mati. Sampai tajam mati. Yang kedua, kolbidiyarim alihim, di balik tempat tinggal mereka, tanah yang mereka, yakni tempat kediaman mereka. sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khasfi bihim, terkubur dalam tanah, namanya balik ini, baru dikumpulkan itu dari tempat tinggal mereka. Warasmi bila hijarah binas sama, dan Allah lempar kepada mereka berupa batuan dari arah langit. Bukan hanya sekedar tempat tinggalnya dibalik ini sehingga orangnya melihat Tuhan, tapi sekalian itu bumi yang berisi bebatuan itu ditumpukkan. Panas dalam binat dalam yunakil umat dan sebahu, maka Allah Taala mengazab mereka dengan azab yang belum pernah Allah Taala mengazab umat yang lain. Wadzalika li'idami mafsadati hadhil jarimati allati taqa'u al-ardu tamidu min jawanibiha idza umilat 'alayha. Ini dikarenakan karena besarnya kerusakan perbuatan dosa tersebut, hampir-hampir bumi akan bergoncang apabila perbuatan tersebut dilakukan di atas tersebut, daerah tersebut. Ini adalah pendapat yang pertama, hukumannya lebih berat daripada hukuman zina. Artinya disamakan dengan apa yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kaumnya Nabi Lut, yang waktu itu adalah mereka menjadi kepada seksual laki-laki menyenangi laki-laki, sebagaimana Nabi Lut alaihissalam mengingatkan kepada mereka ketika Nabi Lut alaihissalam mengatakan kepada mereka, innakum latatuna rijal, kalian mendatangi laki-laki, dan beliau mengingatkan padahal di sana ada wanita-wanita kaumnya Nabi Lut, kenapa kalian melakukan jadi laki-laki mendatangi laki-laki? Atatunal fahisatama sababakum biha min ahadin al-adamin, apakah kalian mendatangi melakukan perbuatan kecil yang belum pernah mendahului kalian seorang pun dari kalangan di alam semesta ini, sehingga Allah Ta'ala timpakan kepada mereka ada hukuman yang juga belum pernah ditimpakan kepada yang lain. Digabungkan yang bentuk hukuman empat sekaligus. Dibinasakannya mereka, kemudian diangkat dan dibalik bumi mereka, mereka otomatis terkubur di, kemudian dilempar bantuan dari atas. Ini menunjukkan kerusakan yang lebih besar untuk dosa tersebut, yang hampir-hampir satu tempat di bumi ini akan guncang, akan gempa seperti gempa ketika dilakukan perbuatan tersebut di atas bumi atau di atas tempat tersebut. Wa tahrukul malaikatu min aqtar samawati wal ardh idza sahibuha, yang bisa saja malaikat akan lari dari penjuru langit-langit dan bumi manakala malaikat melihatnya, khasyatan nuzulil azab al-aliyah, karena takutnya akan turunnya azab mengenai mereka bersama para pelaku-pelakunya. Nah, karena dosa. Kalau sudah Allah Ta'ala azab sebuah dosa, bisa jadi tidak hanya pelakunya saja yang terkena azab tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan fattaqu wattaqu fitnat allati la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hendaknya kalian takut khawatir terhadap azab, fitnah di sini adalah azab yang Allah timpakan bukan hanya kepada pelaku-pelaku dosa, orang yang zalimnya saja. Sejadi orang solehnya, orang baiknya juga terkena. Dan itu lebih-lebih seperti dalam tafsir adalah ketika sudah di dalam ibadahkan amal ma'ruf nahi munkar. Nah, pihak-pihak yang bisa sebenarnya mencegahnya, tidak mencegahnya, bahkan menjadi sponsor. Ya, menjadi sebab datangnya murka Allah, sehingga Allah Ta'ala menimpakan azab. Dan jangan takut orang yang khawatirkan terjadinya azab yang demikian, yang tidaknya menimpa terhadap pelaku-pelaku kezaliman atau pelaku-pelaku dosa. Bayusi bahu mahu maka khawatir nanti mereka juga terkena azab bersama dengan para pelaku-pelaku dosa tersebut. Wa ta'ujul ardu ila rabbiha tabaraka wa ta'ala, bahkan bumi berteriak kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa takadu jibalu tazunu an amakiniha, dan bahkan sisa gunung akan bergeser meninggalkan tempat asalnya, menunjukkan dahsyat yang dosa. Nah, ini orang-orang yang punya program mau meregalisasi LGBT perlu baca. Nah, kita ada orang-orang dan juga suruh melihat kenyataan yang Allah Ta'ala telah timpakan kepada pelaku-pelaku yang demikian. Apa memberikan apa yang Allah timpakan kepada dia di kaumnya nanti lu. Banyak semua. Yang mungkin di zaman ini akan lebih-lebih lagi. Lebih dahsyat hukumannya Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Karena bentuk dosa itu sudah dikemas semakin lebih parah saja ini daripada kaumnya Nabi Lut terdahulu. Nomor 3. Kata beliau selanjutnya, wa fatrul maqul bi khairun lahu min wata'ihi, fa inna idza wata'ahu qatalahu qatlan la turjal hayatu ma'ahu bi khilafi qatli, fa inna majrumun sajidun wa rubbama yantafi bi akhiratihi. Beliau ini menjelaskan seperti tadi. Bedanya ini pelaku liwat, dosa liwat dengan pembunuhan. Kata beliau, bahkan membunuh objeknya, membunuh objeknya itu lebih baik daripada menggaulinya. Nah, artinya yakni korban pembunuhan bisa lebih baik daripada korban liwat. Kenapa demikian? Karena kalau jadi pelaku liwat menggaulinya dengan sesama jenis itu adalah artinya sudah membunuh dia dengan bentuk pembunuhan yang tidak diharapkan hidup kehidupan bersama dia. Binilah bikotri berbeda dengan, ya ini kalau terang-terang dibunuh langsung gitu sih. Kenapa demikian? Kalau orang yang korban pembunuhan, karena dia didolimi. Karena dia didolimi, bisa jadi dia bahkan sahid. Dan bisa jadi bahkan bermanfaat bagi dia nanti di akhirat. Karena akan menuntut kedoliman tersebut. Diadili oleh Allah. Nah, kalau riwayat, nah, jelas-jelas nanti juga akan mati. Karena hukumannya mati, ada sejarah. Namun adalah kerusakan bagi dia. Maka kata beliau adalah, itu akhirnya adalah lebih sadis daripada pembunuh. Dia membunuh, dia pelaku itu membunuh. Dia ini objeknya, korbannya, yang la turjah hayat. Tidak lagi diharap kehidupan manusia. Dan pada kenyataannya, kalau sudah terkena penyakit itu adalah sangat-sangat jadi kecil kemungkinan harapan untuk bisa sembuh. Nah, insyaallah selanjutnya. Ini argumen pendapat yang pertama. Qalu, argumen yang lainnya lagi. والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي. Dalam bidang sisi yang lain dengan pembunuhan. Yang menunjukkan hal ini adalah artinya dosa pembunuhan itu lebih ringan dibandingkan dosa ini liwat. Kalau dosa pembunuhan saja juga kisos, kalau liwat ini lebih besar maka tentunya adalah ini lebih besar daripada kisos. Bahwasanya Allah SWT menjadikan yaitu hukuman bagi pembunuh itu berdasarkan khairatul wali, pilihannya wali. Wali memilih yang mana? Insa Allah Ta'ala, kalau walinya itu ingin berarti kisos, berarti pelakunya juga dibunuh. Wa insya apa? Kalau mereka inginkan, bisa mereka maafkan, berarti tidak dibunuh. Jadi masih ada peluang tidak dibunuh kalau walinya memaafkan. Hanya saja dia tinggal membayar hak dan bayar dia tidak. Wa hatama qatlal luti haddan. Sementara Allah Ta'ala menetapkan secara pasti untuk yaitu hukum bunuh bagi Luti pelaku liwat. Kama ajma'a li ashab Rasulullah SAW, sebagaimana ini disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kalau yaitu liwat, tidak ada ampun, tidak ada maaf. Tidak ada urusan dengan wali. Harus beda dengan jadi kejahatan atau dosa membunuh. Masih ada kemungkinan dimaafkan kalau walinya itu jadi memaafkan, tidak menuntut darah. Kata beliau, sebagaimana ini kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW. Badalas alaih sunnatu Rasulullah SAW as-sahihatu salihatu allati la mu'arid laha bal alaiha amalu ashabi wa khulafaihi rasyidin. Dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang nyata-nyata, yang tidak ada dalil yang menentangnya, bahkan ini adalah amalan yang dilakukan oleh para sahabat dan para khulafaur rasyidin, yaitu diberlakukannya hukum bunuh bagi pelaku liwat. Yang berbeda sekali lagi adalah kaidahnya, cara eksekusinya itu yang beda. Ada yang berpendapat sama dengan zina dirajam, ada yang berpendapat seperti kaumnya Nabi Lut. Nah, akan datang dalilnya. Kita sebutkan di antara dalilnya. Pendapat para sahabat. Nah, kalau Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, riwayat ini dikeluarkan dengan Al-Ajuri dalam kitab Damul Liwat, kemudian juga Al-Ajuri dalam Tahrimul Liwat, dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, dan juga Imam Al-Baihaqi. Riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan yumdoru a'la bina'in fil qaryah, dicarikan bangunan yang paling tinggi di kampung tersebut. Cari bangunan yang paling tinggi. Di zamannya beliau belum ada helikopter, belum ada pesawat. Cari alternatif bangunan yang paling tinggi. Kalau sekarang bisa saja karena ada helikopter, ada pesawat, ya bawa aja. Nah, helikopter kargo kan nanti dari apa? Kalau zamannya beliau, yungdoru a'la bina'in fil qaryah, dicarikan bangunan yang paling tinggi di kampung tersebut. Kalau gunung, ya balik gunung, yang paling tinggi, jurang yang paling tinggi. Fayurma ruti minha munakasan, kemudian dilemparkan dari bangunan yang tinggi tersebut pelaku liwat dalam keadaan tercungkil, kepalanya di bawah. Sumayat yajbi'ul bil hajar, kemudian diikuti dengan dilempar dari atas satu. Ini berarti pendapatnya Abdullah bin Abbas, ya ini menyamakan dengan apa yang menimpa kaum sebagai hukuman dari Allah Subhanahu Wataala, bahwa perbuatan keji dibalik kemudian dijatuhkan dan dilimpahkan. Nah, itu pendapat Abdullah bin Abbas riwayat. Waktu sabatan Khalid bin Walid anawa jaga bimbah indawa ila Arab rojulan telah sahih dari Khalid bin Walid bahwasanya dia mendapati pada di sebagian pinggiran kota Arab seorang yunkahu kamatun al-mar'ah, digauli oleh laki-laki seperti digaulinya perempuan. Maka fakata baila Abi Bakar, Khalid bin Walid nulis laporan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fastasar Abu Bakar dan sahabat radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar kemudian bermusyawarah membahasnya dengan para sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib memiliki pendapat yang paling keras di antara mereka. Faqala beliau mengatakan, ma fa'ala hadza illa ummatun minal umam wahidah. Tidak ada yang melakukan perbuatan ini satu umat pun. Waqad alimtu ma fa'alu biha. Kecuali satu umat. Ini umatnya Nabi Lut. Dan kalian telah tahu apa yang Allah perbuat terhadap umat tersebut. Ar-ayyuh raqabna. Maka saya memandang, saya berpendapat dibakar dari dia. Kata Abu Bakar ila Khalid faharqah. Maka Abu Bakar kemudian menulis balasan surat kepada Khalid bin Walid. Maka beliau Khalid bin Walid pun faharqahu, membakar pelaku liwat tersebut. Ini riwayat dibuatkan Imam Al-Ajuri di dalam Tahrim Liwat. Nah, dan Imam Baihaqi dan Ibnu Hazm di dalam Muhalla Wallahu a'lam bishawab. Dan kita lebih mengambil pendapat untuk terlarangnya menghukum dengan membakar ini dengan api. itu sebagai rohnya Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang berhak untuk menghadapi Nabi tapi kurang kebakaran atau setidaknya nanti dia menjauh di neraka. Nah, hanya Allah yang berhak untuk menghadap menggunakan Nabi Allah dan Islam. Ini hanya semua sementara pembahasan kita, insya Allah kita lanjutkan masih jadi membahas tentang pendapat-pendapat terkait dengan hukuman pelaku keliwat, yaitu hukuman sesama jenis. Semoga pembahasan ini menjadi jadi pencerahan untuk kita berpesan yang besar hukuman sesama jenis yang di zaman-zaman akhir ini sebagian orang berusaha untuk melegalisasikan. Masya Allah, salam kebahagiaan kita menghubungi Allah selamatkan penjagaan diri kita, baru kita, masyarakat kita, khususnya korupsi ini menghubungkan diri kita dari berbagai kebutuhan dan kesulitan yang bisa mendatangkan sebuah musibah yang mengatakan. Untuk itu, wafat insya Allah, di antara usaha kita